Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, hari ini kita masih mengkaji tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita mengkaji ayat 26 dari surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atizal qurba haqqah wal miskina wa banas sabil wa la tubazir tabzira. Berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Pendengar, ayat 25 dan sebelumnya mengisyaratkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, orang yang paling dekat dengan kita. Pada ayat 26 ini, Allah memperluas kita untuk berbakti. Tidak hanya berada di lingkaran kecil, bakti kita kepada orang tua semata, tapi juga meluas kepada lingkaran yang lebih besar, saudara sekandung yang digambarkan dengan zal qurba, kaum kerabat, saudara kandung, adik beradik, kakak berkakak, abang sepupu, kakak sepupu, dan lain sebagainya, bagian dari zal qurba. Kemudian lingkaran melebar dan meluas, wal miskina wa banas sabil, berbagi, membantu, tidak saja terhadap orang tua dan kaum kerabat, tapi juga menembus batas hingga orang miskin dan ibnu sabil, orang yang berada dalam perjalanan juga layak untuk dibantu. Inilah Islam, inilah toleransi, inilah kasih sayang, inilah bakti. Tidak hanya mementingkan keluarga kecil semata, tetapi juga mementingkan hubungan baik secara horizontal antar sesama umat manusia. Ketaatan kita di bulan Ramadan yang dibentuk sehingga membuat jalinan hubungan vertikal kita dengan Allah menjadi bagus, sementara kita juga diminta untuk menjalin hubungan horizontal yang harmonis dan penuh kehangatan. Di antara cara berbagi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wala tubazir tabzira. Suatu hal yang menyedihkan, umat Islam dapat membeli makanan yang begitu banyak ketika saat berbuka puasa, dan ketika selesai waktu beduk tiba, dia hanya mengambil sedikit dan menyisakan yang lain hingga sahur terbit, dan itu tidak termakan. Mubazir, sementara di sana ada orang yang kelaparan. Maka di antara salah satu kiat untuk berbagi, kurangi pemborosan. Di studio telah hadir ustadz kita, narasumber kita, Ustadz Fajrul Haq, yang akan mengkaji bagaimana hidup sederhana dalam arti sebenarnya, tidak mubazir dan tidak pula bertindak kikir. Kami persilakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin. Ayat ini sangat menekankan, bagilah hak-hak orang-orang yang dekat kepada kita, yaitu khususnya keluarga-keluarga dekat, orang-orang miskin juga, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Apa yang dikasih tentunya di bulan Ramadan ini adalah sesuai dengan perintah Allah, dan Allah ganjarkan bagi siapa yang mau terus berinfak, bersedekah, beramal soleh. Karena di sini ditekankan wa atidzal qurba, bahkan apabila kerabat-kerabat itu seandainya mereka itu sudah mampu, maka mereka itu menukarkan hadiah satu sama lainnya. Intinya apa dari perintah Allah tersebut? Intinya adalah bagaimana sikap tolong menolong ini tetap dibudayakan, tidak saja di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lainnya, yaitu ketika seseorang memerlukan dan kita memiliki yang lebih, maka itu adalah jalan yang terbaik kata Allah, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk memberikan, yaitu apa yang terbaik dari diri kita, baik itu harta, baik pun yang lainnya. Yang jelas Allah menekankan di sini, wala tubadzir tabdzira. Asal kata tubadzir tabdzir ini adalah dari kata badar. Badar itu artinya menyebarkan bibit, artinya pekerjaan yang dilakukan oleh para petani, di mana mereka mengambil budur ataupun benih-benih yang akan ditanam dan ditebarkan di kebunnya. Jika petani itu mahir, maka dia akan menebarkan benih tersebut dengan posisi dan jarak yang sama pula. Maka apabila dia menaburkan benih secara serampangan dan tidak teratur, maka akan kamu temukan benih-benih tersebut tumbuh dengan jarak yang tidak ideal. Ia banyak di satu tempat namun sedikit di tempat lain. Ini yang kita sebutkan adalah tabdzir, boros. Dalam arti kata, harta kita itu tidak hanya pada satu tempat kita keluarkan, bermacam-macam tempat. Karena sudah diarahkan di sini bagaimana kita dengan kaum kerabat. Kaum kerabat ini adalah sangat banyak sekali. Dan yang kedua, para fakir miskin. Dan yang ketiga, khususnya orang yang sedang melakukan atau dalam perjalanan. Tentunya perjalanan ini dikatakan sabilillah, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditekankan Allah dalam hal ini? Wala tubadzir tabdzira. Wala tubadzir tabdzira ini banyak sekali manusia melakukan hal tersebut. Contohnya di dalam kita berbuka puasa, banyak sekali menu makanan yang kita siapkan, padahal setelah kita memakan nasi, menu-menu yang begitu banyaknya juga tidak dihabis, bahkan tidak disentuh menu-menu yang lainnya. Ini menyebabkan kita tidak makan, sehingga makanan kita itu kita sia-siakan saja, akhirnya basi dan terbuang. Inilah yang disebabkan, inilah yang dinamakan tabdzir, pemborosan. Tidak bisa ditempatkan sesuai dengan tempatnya, karena tempat yang ada di dalam perut kita ini sudah sangat penuh dan kemampuannya pun terbatas. Maka dengan keterbatasan itu kita harus mengatur lebih baik lagi, disebabkan puasa kita ini adalah betul-betul murni antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah sampai dengan puasa yang kita lakukan di siang hari itu menjadikan kita lemah di malam hari. Justru sebetulnya memancarkan sinar yang sangat kuat, disebabkan kita meminta, memohon kepada Allah SWT di malam hari agar puasa kita ini dapat lebih hikmah, dapat mendapatkan rahmat Allah, bahkan maghfirah dan ankun minan nar. Dan bukan itu saja, Allah menjanjikan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Allah gambarkan lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu sangat indahnya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu saja nah. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Benar sekali, realitanya puasa umat Islam Indonesia ini menimbulkan keborosan, menimbulkan pemubaziran. Padahal seharusnya puasa itu adalah sarana untuk berhemat, sarana untuk sederhana. Bagaimana mungkin orang yang makannya cuman pagi dan sore, tidak makan siang, tapi pengeluarannya bisa 2 kali lipat dari yang makannya sehari 3 kali? Ada satu hal yang salah dalam berpuasa, karena mungkin tidak ditancapkan lillahi ta'ala. Yang ditancapkan adalah niat balas dendam. Jadwal siang dirapel di malam. Dan lebih dahsyatnya, menunya pun 2 kali lipat karena takut kehabisan energi. ini adalah pola hidup yang salah. Wala tubazir tabziro, yang esok akan kita bahas lebih panjang tentang mubazir. Ayat 26 ini dengan demikian dapat kita simpulkan. Yang pertama, wa'atizal kurba haqqah, berilah kaum kerabat itu haknya. Haknya di sini menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bukan zakat. Jangan sampai saudara kita diberi zakat fitrah dari kita. Jangan sampai kita membantu kaum kerabat melalui zakat mal kita. Tipis sekali pergaulan kaum kerabat, saudara kerabat ini, saudara karib ini hanya bisa memberi zakat mal dan zakat fitrah. Tetapi kaum kerabat berhak dari kita mendapatkan segala fasilitas, bantuan atau hadiah. Bantuan kalau kita mampu, dan hadiah kalau kita selevel dengannya. Inilah yang dimaksud dengan wa'atizal qurba haqqah wal miskina wa ibnas sabil, untuk orang miskin dan ibnu sabil berhak mendapatkan zakat. Timbul pertanyaan, kaum kerabat boleh enggak menerima zakat? Kalau dia miskin, dia berhak dan boleh menerima zakat dari orang kaya saudara dia. Tetapi pergaulan itu menjadi tipis. Hanya zakat malah yang bisa diberi. Itulah yang dikecam oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Bukan masalah boleh tidak boleh, tapi masalahnya etis atau tidak etis. Itu dia. Dan pesan ketiga dari perintah Allah di ayat 26 ini, bagaimana cara memberi ideal. Bulan Ramadan pengeluaran boleh banyak, tetapi bukan untuk suatu hal yang mubazir. Dibeli tapi tidak dibutuhkan, dibeli tapi tidak dimakan, dibeli tapi tidak dipakai. Bulan Ramadan pengeluaran boleh dua kali lipat, tapi dalam hal untuk membantu orang lain, untuk memberi keringanan beban, memberi bantuan hingga meringankan beban orang lain. Di antara caranya, jangan berlaku mubazir. Kalau beli 10 porsi sementara keluarga hanya dapat menyelesaikan 2 porsi, maka pikirkan 8 porsi harus dibagi kepada siapa sebelum buka puasa tiba. Inilah yang diartikan dengan berbagi kepada kaum kerabat miskin dan ibnu sabil dengan cara tidak melakukan pemborosan dan menghambur-hamburkan uang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.